apabila dikatakan kepada mereka, kemari kita berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan berhukum kepada hukum Rasul. Maka ra'aital munafikin yasudduna 'anka sududa. Engkau melihat orang-orang munafik, ya, ternyata mereka menghalangi manusia darimu sekuat tenaga. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Maka bagaimana apabila menimpa kepada mereka musibah, ya, pada orang-orang munafik itu, karena sebab dosa mereka, ya, karena sebab mereka berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian mereka datang kepadamu meminta uzur, ya, menyampaikan alasan-alasan dan bersumpah dengan nama Allah, dan mereka mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidaklah kami menginginkan kecuali perbaikan dan juga taufiqa, ya, kesepakatan, perdamaian. Nah, ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, dalam pembahasan wajibnya berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jal dan dilarang berhukum dengan selain syariat Allah Azza wa Jal. Kita langsung pada makna secara umum dari ayat di atas. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayat أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu, ya, dia ingin berhukum kepada selain kitabullah dan selain sunnah Rasul SAW dalam menyelesaikan khusumat, dalam menyelesaikan perselisihan, ya, yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa yuhakima ila taghut alladhi amara Allahu ibadahu almu'minin ay yakfuru bih. Dan dia berhukum kepada taghut yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum mukminin untuk mengkufurinya. Untuk mengkufuri taghut. Walakin syaitan yuridu ayyudilla haula'il mutahakimina ila taghut an sabilil huda wal haq wa yub'idahum anhu. Akan tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka, orang-orang yang berhukum kepada taghut, dari jalan yang lurus dan dari kebenaran. Dan syaitan ingin menjauhkan mereka dari kebenaran tersebut. Wa idza du'iya haula'i ila tahakkum ila kitabillah wa sunnati rasulihi a'radu i'rada istikbarin wa tamannu'in. Apabila mereka diajak untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka berpaling, ya, karena sombong. Mereka berpaling dalam keadaan sombong dan angkuh menolak untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Famada yakunu haluhum wa suni'uhum idza nazalat bihimul masaib wahtaju ilar rasul fi dzalik. Kemudian bagaimana keadaan mereka dan tindakan mereka apabila ternyata turun bencana kepada mereka, turun hukuman kepada mereka, dan mereka butuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam liyad'u Allah lahum wa yahullu masyakilahum, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah ya, untuk mereka ya, dan menyelesaikan permasalahan mereka. Faja'uhu ya'tadziruna amma sadaru minhum bi annahum lam yuridu mukhalafatahu fi udulihim ila ghairih. Mereka pun datang ya ketika butuh, ketika sudah terkena hukuman, terkena musibah, bencana ya, dan butuh na'am kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mau berdoa kepada Allah ya agar mereka diangkat dari musibah tersebut dan diselesaikan permasalahan mereka ya. Ketika keadaannya seperti ini, mereka datang ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengemukakan alasan-alasan dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan untuk menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan bermaksud menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka apa? Berhukum kepada selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama aradal islah wa ta'lifa bainan nas. Hanya saja dia menginginkan atau mereka menginginkan islah, perbaikan dan juga perdamaian di antara manusia. Fayubduna hadhil a'dzar al-batilah liyubarriru fi'lahum hinama yaftadihun. Mereka mengemukakan alasan-alasan yang batil ini ya untuk melegalkan perbuatan mereka yang salah ya. Mereka ungkapkan alasan-alasan yang batil ini ketika mereka terbongkar keburukannya. Ini makna ayat-ayat di atas secara umum. Sehingga tidak cukup hanya sekedar pengakuan kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian ketika terjadi permasalahan ternyata berhukumnya bukan berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya tetapi berhukum kepada taghut. Yang dimaksud dengan taghut dalam ayat ini adalah Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf seorang ulama Yahudi. Seorang ulama Yahudi. Kemudian ma yustafadu minal ayat, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-ula yang pertama, wujubut tahakumu ila kitabillah wa sunnati rasulihi warridha bidzalika wa taslimilah. Wajibnya berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk ridho dengan hukum Allah dan rasulnya dan menerimanya. Dan ini menjadi konsekuensi ya, dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam Islam, konsekuensinya ketika dia mau berhukum, wajib untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang dia mengaku beriman dan mengucapkan dua kalimat syahadat, Kemudian ketika terjadi perselisihan, ya, ketika terjadi pertikaian dan seterusnya, dia malah berhukum kepada makhluk atau seseorang yang ditokohkan, yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka pengakuan dia beriman, ya, kemudian dia mengucapkan syahadatnya, ya, dua kalimat syahadat yang dia ucapkan itu adalah batil, ya, pengakuan yang batil. Karena konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang hamba adalah wajib dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anna man tahakama ila ghairi syari'atil islamiyah falaysa bimu'min walaysa bimuslihin wa in idda'a annahu yaqsudul islah. Barang siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukan seorang mukmin. Dan dia bukan orang yang sedang melakukan perbaikan. Walaupun dia mengaku bahwa tujuannya adalah islah, melakukan perbaikan. Faedah yang ketiga, anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fahuwa taghut. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka itu adalah taghut. Maka dia adalah taghut. Orang yang memutuskan hukum, ya, seorang hakim yang memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia adalah taghut. Seperti halnya ini, Ka'ab ibn al-Ashraf, ulama Yahudi, yang dimana ya, mereka ketika berselisih, berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Menjadikan Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi sebagai pemutus keputusan. Penentu keputusan, ya, yang seharusnya mereka ketika berselisih ketika itu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka menghadap kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, ya, al-Yahudi. Maka Allah ingatkan dalam ayat-ayat ini. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuridu an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Al-ayat. Kemudian wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah fa huwa mutahakimun ila at-taghut. Demikian pula orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, maka dia telah berhukum kepada taghut. Wa in samahu bi ayyismin, walaupun dia menamakannya dengan nama apapun. Hakikatnya dia berhukum kepada taghut. Yang keempat, wujubul kufri bi taghut. Faedah yang keempat dari ayat di atas, wajibnya mengkufuri taghut. Itu wajib menolak dan menjauh dari berhukum kepada taghut. Dan ini maksud dengan taghut di sini adalah mencakup semua orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Mencakup semua orang yang berhukum dengan selain syariat Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, at-tahdhiru min kaidi syaitan wa saddihi al-insan anil haq. Peringatan dari tipu daya syaitan dan upaya syaitan untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Ayat ini ada peringatan tentang hal ini agar kita waspada, hati-hati dari makar dan tipu daya syaitan. Karena syaitan sangat berupaya dan antusias untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Yang keenam, anna man du'iya ila tahakumi ila ma anzalallah wajaba alaihi al-ijabatu wal qabul fa in a'rada fa huwa munafiq. Barang siapa yang diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, maka wajib baginya untuk memenuhi ajakan tersebut dan wajib untuk menerima ajakan tersebut. Fa in a'rada fa huwa munafiq. Kalau dia berpaling, enggan memenuhi ajakan tersebut untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, fahuwa munafik, maka dia adalah seorang yang munafik. Yang ketujuh, anna da'wa qasdil islah laisat bi'udhrin fil hukmi bighairi ma anzalallah. Bahwa pengakuan, bahwa tujuan berhukum dengan selain hukum Allah adalah untuk perbaikan, ya, ini bukan suatu alasan yang membolehkan untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi, walaupun pengakuannya, tujuannya ini untuk kebaikan. Tujuannya untuk perbaikan. Sehingga berhukum dengan selain hukum Allah. Walaupun pengakuannya adalah untuk tujuan perbaikan, dan selainnya, ya, maka ini tidak menjadi uzur, ya, atau bukan uzur, bukan alasan yang membolehkan dia untuk berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, selesai dari penjelasan ayat surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Ya. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Dalil yang kedua, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka mereka, orang-orang munafik, menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini hanyalah sedang melakukan perbaikan. Nah, al-makna al-ijmali lil ayat, makna ayat secara umum. Anallaha subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafikin annahum idhanuhu anirtikabil ma'asi allati tusabbibul fasada fil ard bihululil uqubat wa umiru bit ta'atil lati fiha salahul ardi ajabu bi anna sya'nana al-islah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik, ya. Itu bahwasanya mereka itu apabila dilarang dari melakukan kemaksiatan yang menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini, yaitu dengan turunnya bencana sebagai hukuman, ya. Dan mereka diperintahkan untuk taat, ya. Jika mereka diperintahkan untuk taat, yang dimana ketaatan itu adalah padanya terdapat perbaikan di atas muka bumi ini, maka mereka, orang-orang munafik, menjawab, sya'nana al-islah, wa anna sya'nana al-islah, kami ini sedang membuat perbaikan. Li'annahum tasawwaru al-fasada bi suratis salah lima fi qulubihim minal marad. Karena mereka memandang dan menganggap kerusakan itu sebagai perbaikan, ya. Yang demikian karena adanya penyakit dalam hati-hati mereka. Ini orang-orang munafik. Ketika dilarang dari kemaksiatan dan diperintahkan untuk taat, ya, mereka mengatakan kami sedang melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yaitu dengan melakukan kemaksiatan dan dosa, mereka menjawab innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan. Ini adalah pikiran yang batil, ya. Pandangan yang batil, karena menganggap kerusakan itu sebagai perbaikan. Yang demikian karena hati mereka ini sudah penuh dengan penyakit. Dan di antara salah satu bentuk kemaksiatan dan dosa adalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Orang-orang munafik ketika mereka diajak untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka enggan, menolak. Mereka menolak, enggan untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maka sungguh mereka hakikatnya telah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Demikian pula orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Setiap orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan berarti dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sedangkan setiap orang yang melakukan ketaatan, maka sungguh dia sedang melakukan perbaikan. Dia sedang melakukan al-islah di atas muka bumi ini. Kita langsung pada ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, at-tahdhir min tahkimin nuzum wal qawanin al-mukhalifati li syari'ah wa inidda'a ashabuha anna qasdahum al-islah. Ayat di atas mengandung peringatan, ya, dari berhukum dengan perundangan dan aturan-aturan yang menyelisihi syariat. Walaupun para pelakunya mengaku bahwasanya tujuan mereka itu adalah untuk islah, untuk perbaikan. Namun ketika undang-undang tersebut, aturan-aturan tersebut menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal, ya, maka tidak boleh untuk diikuti. Walaupun pelakunya mengatakan tujuannya adalah untuk perbaikan. Faedah yang kedua, anna da'wal islah laisat bi'udhrin fitar kima anzalallah. Pengakuan bahwasannya ini untuk perbaikan, ini bukan hal atau bukan uzur, ya, untuk bolehnya meninggalkan apa yang Allah turunkan. Bukan alasan yang membolehkan untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Pengakuan ini untuk islah, perbaikan, ini bukan suatu alasan yang membolehkan untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, at-tahdhiru minal i'jab bir-ra'y. Ayat di atas mengandung faedah peringatan dari bangga diri dengan pendapat. Hati-hati. Merasa pendapatnya yang paling bagus, paling pas, paling tajam, ya, sehingga bangga dengan pendapatnya, sehingga enggan berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jal. Ya. Karena dia menganggap pendapatnya itu lebih baik daripada syariat Allah Azza wa Jal. Ya. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Sikap bangga yang seperti ini sangat berbahaya, ya. Maka ayat di atas mengandung peringatan dari sikap bangga diri dengan pendapat. Yang keempat, anna maridul qalbi yatasawwarul haqqo batilan wal batila haqqan. Orang yang sakit hatinya seperti orang-orang munafik itu, mereka memandang kebenaran itu sebagai kebatilan dan memandang kebatilan sebagai kebenaran. Waliyadzubillah. Yang kelima, anna niyatal hasanata la tusawwighu mukhalafata syar. Sesungguhnya niat yang baik itu tidak membolehkan menyelisihi syariat. Ya, tidak boleh, tidak membolehkan penyelisihan terhadap syariat. Gak boleh, hanya berdasar yang penting niatnya baik. Nah, sehingga dia menyelisihi syariat. Kenapa kamu menyelisihi syariat? Ya, niatku baik, gini dan gitu dan seterusnya. Nah, ini gak boleh beralasan seperti ini. Sekedar niat baik, tidak membolehkan seseorang untuk menyelisihi syariat. Karena yang wajib bagi seorang adalah berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jal. Kemudian, dalil yang ketiga, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara umum. Yanhallahu subhanahu ibadahu anil ifsad fil ard bil ma'asi wad du'a'i ila ta'atil makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Allah melarang hamba-hambanya dari berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan melakukan kemaksiatan dan mengajak untuk taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ba'da islahiha subhanahu wa ta'ala iyaha. Allah melarang hambanya untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan melakukan maksiatan dan lain-lain setelah Allah memperbaikinya. Yaitu dengan Allah mengutus para rasulnya dan menjelaskan syariatnya dan mengajak mereka untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna ibadata ghairillah wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asi hiya a'zamu fasadin fil ard. Sesungguhnya beribadah untuk beribadah kepada selain Allah, juga demikian kesyirikan, kezaliman dan kemaksiatan, semua itu adalah kerusakan yang besar di atas muka bumi ini. Maka dengan demikian, orang yang mengajak orang lain untuk berhukum kepada selain hukum Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah melakukan kerusakan yang sangat besar di atas muka bumi ini. Ma yastafadu minal ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ard. Sesungguhnya semua kemaksiatan itu adalah bentuk kerusakan di atas muka bumi. Setiap orang yang berbuat maksiat berarti dia sedang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Faedah yang kedua, anata'ata islahun lil ard. Sesungguhnya ketaatan itu adalah perbaikan di atas muka bumi ini. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia sedang melakukan islah, perbaikan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallah ifsadun fil ard. Bahwa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu merupakan bentuk pengerusakan di atas muka bumi ini. Bentuk kerusakan di atas muka bumi ini. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia sedang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Yang terakhir, yang keempat, annas salahal bashar wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah. Baiknya seseorang dan perbaikan manusia itu tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Berhukum kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Perbaikan manusia, kebaikan manusia itu tidak akan terwujud kecuali dengan cara berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu berhukum dengan hukum syariat Allah Azza wa Jal. Taib, selesai dari dalil yang ketiga. Masih ada beberapa dalil lagi dalam bab ini, namun karena waktunya terbatas ya, sehingga insya Allah kita cukupkan untuk sementara sampai di sini, sampai pada dalil yang ketiga. Ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pada dalil yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, sampai selesai biidznillahi ta'ala. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.